panas malam berembun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulang berkait selaman tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang berkait samalah badan bertambah seri dengan senyuman, samalah cantik samalah badan bertambah seri dengan senyuman. Warna wangi di Aidilfitri, warna wangi di Aidilfitri. Suasana di mana-mana berada, malam bersulut dengan cahaya, rumah dihias bagai istana. Sungguhlah indah nampak bergaya, alangkah damai penuh bahagia. Samalah cantik, samalah badan bertambah seri.